Lho. Lah kok kae kaya anakku Sinur ya? Enenge mung nggodani wong cacat. Wong wis tuwek cik maksa digodho wae. Ngone omahe Mas Tehine iki. Wah. Blae ane nek ketahuan. Wis tak ndang-ndang mulih mumpung rung konangan. Wah, curane.